الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih pada penjelasan atau pembahasan hadis tentang percakapan Heraklius dengan utusan dari suku Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Sakhr bin Harb, datang bertemu dengan Raja Ar-Rum atau Romawi. Maka ketika terjadi percakapan antara Heraklius dengan suku Quraisy atau rombongan dari bangsa Arab, maka di antara yang ditanyakan oleh Heraklius adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut dan apa yang dilarangnya. Maka mereka, utusan dari Quraisy tersebut, menjawab, "Qalu kana ya'muruna bis-silati was-sidqi wal-afafi." Beliau menyuruh kami untuk menyambung tali satu rahim, jujur dan menjaga kehormatan. As-silatu ya'ni silaturrahim. As-silah maksudnya menyambung tali silaturrahim. Was-sidqu al-khabar sahihu al-mutabiqu lil-waqi'. Sedangkan kejujuran maksudnya berita yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Wal afafu 'aniz zina wa 'amma fi aydin nasi minal amwali wa kadzalika al a'rad. Sedangkan al afaf maksudnya menjaga diri dari perbuatan az-zina dan semua hal yang mengantarkan kepadanya, kepada az-zina, dan juga menjaga diri dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia, dari harta manusia. Jangan sampai dia meminta-minta, bahkan tamak rakus pun dilarang. Berharap sangat terhadap apa yang dimiliki manusia itu dilarang, apalagi meminta-minta. Demikian pula al-a'rab, menjaga diri dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Qala summa innahu lamma dzakara lahum ma dzakara qala lahu. Kemudian ketika Abu Sufyan menyebutkan apa yang beliau sebutkan, maka berkatalah Heraklius kepadanya, "In kana ma taquluhu haqqan fa sayamliku ma tahta qadamayya hataini." Apabila yang engkau ucapkan tersebut benar, sesuai dengan kenyataan, maka niscaya orang tersebut atau nabi tersebut akan menguasai apa yang ada di bawah kedua telapak kakiku ini. Nabi yang kau sebutkan tadi, ciri-cirinya, apa yang diperintahkannya dan yang dilarangnya, maka kelak dia akan menguasai apa yang aku kuasai, menguasai kerajaanku. Yaqulu dhalika wa huwa ahadur ra'isaini fid daulataini al-kabirataini ar-rumi wal furs. Heraclius mengatakan demikian padahal atau dalam badan dia adalah salah satu dari pemimpin penguasa dua negeri yang besar adidaya atau adikuasa, yaitu Ar-Rum dan Al-Furs, Romawi dan Persia. Yaqulu dhalika wa huwa malikun lahu mamlakatun kabiratun azimatun lakinnahu ya'lamu anna ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqqun wa annahu huwa as-sawabu al-mutabiqu lil-fitrati wa limasalihil khalqi kana ya'muru bis-sidqi wal-'afafi was-silati ay silatul arhami. Raja Heraclius mengatakan demikian dalam keadaan dia adalah raja. Ia memiliki kekuasaan kerajaan yang besar, yang megah, luas. Akan tetapi dia mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar, dan bahwasanya ajaran beliau tersebut benar, tepat, dan mencocoki fitrah manusia dan juga bermaslahat, mengandung kebaikan bagi makhluk. Maka kelak akan menguasai negeri-negeri yang ada, termasuk negeri atau kerajaan yang dia kuasai, negeri Romawi. Karena dia mengetahuinya dari kitab, dari agama yang dia pegang. Nabi tersebut dia menyuruh untuk jujur dan menjaga diri dari perkara yang haram, menjaga diri dari meminta-minta dan menjatuhkan kehormatan manusia, dan memerintahkan as-silah, menyambung tali silaturahim. Tsumma dzakara al-mu'allif rahimahullah ahaditsa fi hadzal ma'na. Kemudian penulis al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis pada makna ini. Ini tentang keutamaan menyambung tali satu rahim. Ay fi satil arham. Wa minha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin jama'at Quraisyan. Di antara hadis tersebut adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika diturunkan ayat kepada beliau As-Syu'ara ayat yang ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu, kerabatmu yang paling dekat. Maka segera beliau mengumpulkan suku Quraisy. Wa ammama wa khassa, dan beliau menyebutkan secara umum dan secara khusus. Wa qala, ada mengatakan ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya'udduhum afqalan afqalan. Nabi menyebutkan satu persatu suku-suku dari Quraisy. Hatta wasa'a ila ibnatihi Fatimah, sehingga sampai kepada putri beliau sendiri, Fatimah. Qala, beliau mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, putriku, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena sesungguhnya aku tidak mampu menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah, dari siksaan Allah. Wa hadza min as-silat. Dan ini termasuk perbuatan menyambung tali silaturahim, dikumpulkan semua suku Quraisy dan diajarkan dan disampaikan kepada mereka Islam, agar mereka masuk Islam dan beramal soleh, yang dengannya mereka selamat dari azab Allah. Wa bayyana anna lahum rahiman sayabulluha bibilaliha ay sayabulluha bilma. Dan Nabi juga menjelaskan kepada mereka bahwasanya mereka itu memiliki rahim, hubungan kekerabatan, yang Nabi akan menyambungnya. Yani Nabi akan membasahinya dengan kebasahannya, maksudnya akan membasahinya dengan air, dengan disambung kekerabatannya. Wadzalika li'anna qati'atar rahimi narun wal ma'a yutfi'un nar. Yang demikian itu dikarenakan memutus tali silaturahim adalah api, ibaratnya api. Sedangkan air itu akan memadamkan api. Wa qati'atir rahimi mautun wal ma'a bil hayah. Sedangkan memutus tali silaturahim itu kematian, sedangkan air dengannya bisa tercapai kehidupan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Anbiya ayat ke-30. Fasabbaha ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam silaturahimi bil ma'i alladhi yabullu bihi syai'. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyerupakan atau menyamakan perbuatan menyambung tali silaturahim dengan air, yang dengannya terjadi kehidupan. Wa kadzalika aydhan min al-ahadits allati saqaha al-mu'allif rahimahullah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Demikian pula di antara hadis-hadis yang diutarakan oleh penulis rahimahullah adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ala bani fulanin laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga bani fulan, keturunan bani fulan itu bukan wali-waliku. Wadzalika li'annahum kuffarun. Yang demikian itu dikarenakan mereka orang-orang kafir. Maka orang kafir bukan wali, bukan penolong kaum mukmini. Wal wajibu 'alal mu'mini ayatabarra'a min wilayatil kafirina. Dan yang wajib bagi seorang mukmin, orang yang beriman, adalah berlepas diri dari wala, loyal, setia, dan mencintai orang-orang kafir. Tidak boleh. Hukumnya haram, bahkan bisa jatuh kepada kemurtadan ketika seseorang mencintai orang kafir karena agamanya, mencintai agamanya, mencintai orang kafir karena agamanya atau akidahnya, maka ini yang akan menjadikan dia na'udzubillah murtad, keluar dari Islam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri, antipati, benci, barak kepada kalian, dan juga benci, antipati, berlepas diri terhadap apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Kami mengingkari, mengkufuri kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Al-wala wal-bara yang sangat tegas yang ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ini orang-orang beriman, para nabi dan kaum mukminin, maka harus seperti ini. Punya prinsip al-wala wal-bara. Al-wala mencintai, setia kepada orang-orang beriman saja. Al-bara benci, antipati kepada orang-orang kafir. Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Fatabarra'a minhum aqrabatihim lahum, maka Nabi berlepas diri dari mereka, padahal mereka itu adalah kerabat beliau. Masih kerabat beliau, mengapa berlepas diri? Karena mereka orang kafir. Qala, tetapi Nabi tidak sampai di situ. Beliau melanjutkan, walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Akan tetapi mereka memiliki hubungan kekeluargaan denganku yang aku akan menyambungnya. Yani sa'utiha haqqaha minas silati wa in kanu kufar. Yani aku akan berikan hak mereka, hak sebagai kerabat, family, keluarga, walaupun mereka orang-orang kafir. Wa hadza yadullu ala anna al-qariba lahu haqqus silati wa in kana kafiran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kerabat itu memiliki hak as-silah, disambung hubungan kekeluargaan dengannya, walaupun dia orang kafir. Lakin laisa lahul wilayah, akan tetapi orang kafir walaupun kerabat, dia tidak memiliki al-wilayah, hak untuk dicintai, ditolong, dibela. Fala yuwala wala yunasur lima alaihi minal batil, maka orang kafir walaupun kerabat, dia tidak boleh dicintai dan tidak boleh ditolong karena kebatilannya ada padanya. Summa dzakara aidan minal ahadits anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbara as-sahabata bi annahum sayaftahuna Misra. Kemudian penulis juga menyebutkan hadis-hadis yang lainnya, diantaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengkhabarkan, memberitahukan kepada para sahabatnya bahwasanya mereka akan menaklukkan atau membuka kota atau negeri Mesir. Wa awsa bi ahliha khairan, dan Nabi mewasiatkan kepada para sahabatnya yang akan menaklukkan negeri Mesir agar mereka berbuat baik kepada penduduk negeri Mesir. Mengapa? Wa qala li inna lahum rahiman wa sihran, dikarenakan penduduk negeri Mesir itu memiliki rahim, hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan sihron, hubungan periparan atau kerabatan melalui jalur istri. Wadzalika anna hajara umma Ismaila sariyata Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam kanat min Misr. Mengapa Nabi mengatakan bahwasanya bangsa Arab itu memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk Mesir, negeri Mesir? Karena Hajar, dengan hak Hajar, panjang haknya mad, bukan hak, sehingga salah kalau membaca dengan Hajar. Kalau Hajar batu, Hajarun. Ini Hajar, biasakan melafazkan dengan benar, fasih. Kalau tidak, maka salah maknanya. Hajar ibunya Nabi Ismail alaihissalam, Sariyah Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam. Sariyah yakni tadinya bekas budak yang dibebaskan dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam. Disebutkan kisah yang masyhur bahwasanya Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah, ibunya Nabi Ishak, datang ke Mesir, yang di situ ada raja yang zalim yang bengis. Sampai akhir cerita, ingin diganggu, Allah selamatkan Sarah, tidak mampu raja tersebut mengganggunya, lalu dikembalikan kepada Nabi Ibrahim dan diberikan hadiah khadimah jariah yang bernama Hajar. Untuk apa? Untuk membantu Sarah dalam membuat kue dan sejenisnya. Kemudian ketika Sarah melihat atau kecil harapan untuk punya anak, ini sudah lama enggak punya anak, maka Hajar khadimahnya, jariahnya beliau, dihadiahkan untuk suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Hajar ini min kanatin Misr, dari Mesir. Walihada qala, karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innalahum sihran wa rahiman, sesungguhnya mereka orang-orang Mesir, penduduk Mesir itu memiliki hubungan kekerabatan dengan bangsa Arab dan hubungan periparan atau melalui jalur istri. Li'annahum akhwalu Ismail, dikarenakan mereka penduduk Mesir akhwal, akhwal dari khal. Khal artinya akhul saudaranya ibu. Khal paman dari ibu. Kalau ammun jamaknya a'mamu, adalah akhul ab, saudaranya ayah. Maka bangsa atau penduduk Mesir adalah akhwal Ismail, paman-pamannya Nabi Ismail dari jalur ibu, yaitu Hajar. Wa Ismail huwa abul arabi al musta'ribati kulliha. Sementara Nabi Ismail adalah ayahnya bangsa Arab al-musta'ribah seluruhnya. Para ahli sejarah dan ahli nasab, mereka menjelaskan bahwa bangsa Arab itu dilihat dari masanya, umurnya, dari zamannya, itu ada tiga tingkatan. Dilihat dari usianya atau umurnya atau zamannya. Yang pertama Arab Ba'idah, Arab Ba'izah. Maka mereka seperti kaumnya Nabi, kaum Ad, kaum Ad, kaum Samud, dan juga suku Jurhum. Ini bangsa Arab yang paling tua. Dan dikatakan Ba'idah karena tuanya mereka. Yani nasabnya paling tinggi, paling awal, paling tua, paling dahulu. Sehingga dikatakan Ba'idah. Dan dikatakan mereka itu sudah punah, sudah enggak ada, habis, sudah habis keturunannya sebelum datang Islam. Yang kedua, Arab Aribah. Arab Aribah. Mereka adalah disebut dengan Al-Qahtaniyun. Putra-putranya atau keturunannya Qahtan bin Abid atau Abad bin Syarif bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Keturunan Nabi Nuh, yaitu Qahtan bin Abad. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli nasab. Itu yang kedua, Arab Aribah. Yang ketiga, Arab Musta'ribah atau Arab Muta'arribah. Mereka dinamai juga dengan Al-Adna, Al-Adnaniyun, Al-Adnaniyun atau An-Nizariyun atau Al-Ma'adiyun. Keturunan Adnan atau keturunan Nizar atau keturunan Ma'ad. Adnan adalah kakek Nabi yang ke-20. Kita hitung Muhammad ibn sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin ibn Abdul Muttalib. Belajar menghitung dan menghafalkan. Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Kusoy, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Walid, terus Ibn Fihr. Fihr inilah yang dijuluki dengan Quraisy. Kakek Nabi yang berapa berarti? Fihr ke-10. Fihr Ibn Malik. Malik Ibn An-Nadr. An-Nadr Ibn apa? Kinanah. Kinanah Ibn belajar menghafal. Nabi kita bagus kalau kita menghafal. Tadi Ibn apa? Kinanah Ibn Khuzaimah Ibn Mudrikah Ibn Ilyas Ibn Mudhaf Ibn Nizar Ibn Ma'ad Ibn Adna. Maka Adna kakek Nabi yang ke-20. Nasab Nabi ini telah. Nasab Nabi ini yang sampai kakek yang 20 itu dulu pernah diharuskan dihafal oleh anak-anak Bani. Yani SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 disuruh apa? Menghafal nasab Nabi. Kita sudah tua. Abul Bani. Ayahnya Bani ya, hendaknya ikuti anak-anak kita menghafal nasab tadi. Maka yang ketiga ini adalah Arab Musta'ribah atau Muta'arribah. Maksudnya mereka itu asalnya ini Adun, Adnan itu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Yang mana Nabi Ismail menikahi putri suku Jurhum yang datang ke Mekah dan belajar bahasa Arab dari mereka, dan Allah jadikan lisan Nabi Ismail fasih seperti fasihnya bangsa Arab yang asli, yaitu Ba'idah atau Aribah. Dan akhirnya keturunan Nabi Ismail itu dikatakan Arab Musta'ribah atau Muta'arribah, yang belajar bahasa Arab dan difasihkan lisannya sehingga sama seperti bangsa Arab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.